duwe tugas ngislamke mojo pahit. Gampang boten ngislamke mojo pahit, sangat tidak mudah. Pinter sugih bondone kata, ndak bisa diislamkan. Mila Sunan Ngampel nopo carane golek wasilah istikharah carane nandur Islam teko jero Quran. Akhirnya petuk carane nandur Islam teko jero Quran. Nandur Islam neng sawahe wong Hindu carane piye? Al-Qur'an nyebutaken mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in kaya tanduran. Akhraja satahu kang metu anak-anakane fa'azarau mongko nuli kembang uwo pastak labo ngempel bokne karo anake dadi siji wae bareng ngebaki pasar nggih pastawala suke yujibu zurra. Ini tanaman yang sangat mengagumkan. Tanduran apa? Nggih. Sing manak dhisik lagi meteng. Ayo. Tur nek wis bar meteng, mbokne karo anake wae bareng niku nameng pari. Dadi Islam Indonesia wis digambarke teng jero Al-Qur'an meng awak dhewe ra weruh carane jingkuk ilmune Al-Qur'an. Mila akhire Sunan Ngampel nandure kaya nandur pari. Nandur pari itu teng dhuwur lemah napa ngisor lemah? Ngisor lemah. Nek dhuwur lemah cucuk pi ite totol manuk. Mila ditandur sak ngisore lemah mojo pahit. Allah cek mboten petungul dijenengke pangeran. Salat cek mboten ribut jenengke sembahyang. Musala jenengke langgar bleset seko sanggar. Asyekh ustadun jenengke kiai telmidun muridun jenengke sahastri utawa santri. Kalimah syahadat jenengke kalimah soto syahadat jenengke seka katen pengen dadi wong apik nggih lali ya jempol nggih. Nah napa jempol? Jempol iki apik ora sempurna nek gak ana jentik. Nah jentik iki maknane aja utak-atik barang liyan aja nyolongan. Gak didalili asyariku asyariqatu faqtu aydihuma badan utawa dipun paringi hadis lau anna Fatimah binti syaraqat laqata'tu yadah badan meng jentik. Iki tak jenenge jentik soalnya cukup go nginjen selite pitik. Ora kan kan. Iku apa jari manis dadi wong sing manis aja manis-manis rai. Dadi penunggul nek iso wong unggul ning aja sombong-sombong, penuduh dadi wong nuduhke wong sira dadi jempol. Lan nandur niku Gafura tandur jenengane gapura. Kok wani? Ayo. Para wali sing nandur kok wani? Allah kok ora kok ditandur pangeran kok ora kuwatir ketelesut. Ayo. Salat ditandur jeneng sembahyang kok ora kuwatir ketelesut. Niki para wali anggene nandur la khaufun alaihim walahum yakzarun gak wedi apa-apa. Nek ulama sing nandur isik wedi-wedi wong isik innama yakshallaha min ibadihil ulama kelasnya wong pedinan ulama niku. Nek wali aulia Allah la khaufun alaihim walahum yakzarun tandur kabeh. Ana manten teko kon ngenehi gecengkir gedang tebu. Aku dadi mara tuwa wis kenceng pikirku, sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang, aku wis mantep gedang mlebu. Ana gawe omah kon ngenehi gedang sak tundun teng dhuwur. Supaya napa nek tukange lesu gak munggah medhun golek panganan. Tandur kabeh niki kali para wali. Begitu bar ditandur tukul. Tapi iki didelok iki tukul tenan apa gak? Mula Sunan Ngampel ngecek tandurane ngangge tembang lir tandure wusu milir wis nglilir durung akhire nglilir tenan. Ayo salat ayo menek blimbing bareng wis mulai tukul gawe kepa pager gresik jenengane ngiri pager tengah jenenge Demak pager kulon jenenge Cirebon pager khalifah lho niki para wali nandur sik lagi gawe pager gobloke disebut tahrir ora melu nandur gawe pager dene ku mau ngerti perkara. Oh disebut tahrir niku goblok melu nandur kok maderi saduk. Tandurane sapa? Kula nyolong juwet di seneni mbiyen kok. Jadi iki bareng wis ditandur tukul. Tapi jenenge tukulan mriki lak mboten bajet gitu. Nek sing nandur nabi bajet salat niku imaduddin. Cagak tenanan. Nek teng mriki salat niku miring nggih. Miring wong tanduran mriki mboten bajet. Nek sing nandur nabi diceluk setengah rolas wis ning jero Mas. Masjid tanduran mriki diceluk jam setengah rolas isih ning tambak. Isi teng sawah mula as-shalatu ala waktiha dipundhut jam setengah lho loro cek bajek sebab tandurane miring-miring dicagaki cek lempeng cagake napa setengah loro Allahu Akbar Allahu Akbar kok tambak kok sawah munggah ijik sikil adus teles kabeh telat teko neng mas masjid kiai ini sabar ngenteni robana ya robana wong ngenteni makmume gak teko-teko oke wis dinteni gak teko-teko wis entek robanane ganti pegelatine tombo ati lo nambani atine dhewe iki kiai jare makmume lo kiai ini pegel nambani atine dhewe ya begitu tambah gak mlebu-mlebu baru kiai ini keras tenono kok gak mlebu-mlebu diuruki anjang-anjang geng-geng-geng-geng ini agak mlebu dan ini cagak saat durungnya so sholat begitu sholat hasilnya ya gak podo bocor kabeh begitu meripate melek delok cecek kupingnya ting-ting-ting kerumu bakul bakso bocor kabeh mulo nek bar sholat ditam tambal ngangge nopo di dikir la ilallah ana sing protes aku maca hadis sahabat iki nek dikir meneng ngapa wong NU kok cerewet ngene-ngene ya wis wong sahabat murite nabi nek dikir meneng atine teng Gusti Allah lha nek wong sedayu jak meneng ngene ya turu eh niki ayo niki terus akhirnya rame la ilallah ya aja cerewet ini bisa meneng ini tak ya raulah ini menengnya ini kising tua-tua mboten iso di dikir wong mboten keringi nopo nopo tuku tas behu maumik takoni moco nopo mbah mboh loh ini kaya gitu nih lah ini tanduran Indonesia dengerin loh sing kaya gitu nih pun wong kersane ibu-ibu ini bagian masak cek mulai cek nggih sing bapak-bapak enten nih ora masak mawon kok nggih niku bagian adang niku kersane lah terus akhirnya niki dicagaki kabeh haji mboten iso langsung budal tapi teng mriki mulut diulang bangun Ka'bah palsu jenenge manase ga haji ning alun-alun sedayu niku wis mriki wakhir cara pembelajaran Islam sing koyok ngeten iki teng Jawa kondang menjadi inspirasi Islam teng daerah-daerah liyane. Sulawesi njaluk diulang koyok ngeten iki. Murite Sunan Ngampel Datuk Ribandang kirim teng Sulawesi dan sekitarnya menyebarkan Islam teng kawasan timur, berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia Timur. Murite Sunan Kalijogo dikirim teng Kalimantan namine Khatib Dahyan menginspirasi berdirinya negara-negara Islam teng Kalimantan. Murite Sunan Ngampel adine Raden Fatah nami Aryo Damar utawa Aryo Abdillah dikirim teng kawasan Sumatera mengilhami berdirinya negara-negara Islam di Sumatera. Londo teko dilawan seluruh daerah-daerah itu. Kemudian daerah-daerah itu bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Sedaya wilayah Indonesia tinggalane para wali mulo dijenengke wilayah maknane tinggalane kawasane para wali awak dhewe peneruse para wali mulo sedumuk bathuk sanyari bumi totoi kanthi pecahing dodo utaing ludiro niku hak Indonesia penerus negara kesatuan Republik Indonesia. Mula sapa sampean kok pengin ngerti kenapa NKRI harga mati? NKRI tinggalane para wali, awak dhewe peneruse para wali. Ya arep dadi penerus anak putu sing khianat sampean. Penerus Wali Songo kok khianat. Ra oleh, ya. Lah mula awak dhewe niki akhire suwe-suwe London iki stres mung so awak dhewe. Sampai akhire santri-santri awak dhewe niki kalau wong London namine C senuh guru-gurunya diwaspadai, waspada. Santri Indonesia tidak mungkin melepaskan Nusantara. Santri Indonesia cirine telu. Nek kepengin ngerti jare C senuh guru-gurunya, nomor 1 ketone miring sarunge nglinting. Nomor 2 mambu rokok. Nomor 3 tangane gudiken. Akhir Indonesia dikenal dengan santri. Nggih. Lah ini pelindung Indonesia dari awal. Seluruh pemberontakan di Indonesia santri. Diponegoro santri nih Mbak Abdul Hamid Kajoran. Duk salah sampean. Yo, Sultan Agung nggih, Sultan Agung niku santrine sinten? Santrine Sunan Gesang. Ayo sampean golek sapa maneh? Cokroaminoto. Santrine sinten? Mbah Hasyim Asy'ari. Ayo golek sapa maneh? Pemberontak di Indonesia. Sebab seluruh pemberontak itu orang Indonesia, mulo akhire London damel ordonansi haji, seluruh santri nek wis haji kon nempleke jeneng haji cek gampang kontrolane tahun 1923. Ayo. Akhire santri desa-desa ngene iki wis dijarno. Malah iku santri desa tapi londo kapok tenan. Kapok tenan. Akhirnya wong sak donya ngertine alah santri desa gak usah diurusi. Tapi sekali lagi santri Indonesia ngerti-ngerti gegerke donya. Satu-satunya manusia yang berani demonstrasi teng Mekah niku santri Indonesia. Kapan? Waktu makam Rasulullah ajeng dibongkal kare Abdul Aziz bin Abdurrahman As-Saud. Bungkat kok ngene. Kabeh gak ono sing wani. Santri Indonesia wani demo nang kono. Sebab napa? Ora ngerti nek Wahabi niku ngangge bedil. Wahabi niku persis kaya ISIS sakniki niku. Ibnu Saud itu persis kaya Abdurrahman apa kaya Abu Bakar Al-Baghdadi. ISIS niku persis kaya Hizbut Tahrir zaman awal waktu dipimpin Taqiyuddin An-Nabhani pendiri Hizbut Tahrir. Niku sampah, sampahe wong Palestina. Mula Hizbut Tahrir niku ora payu teng Palestina mriko. Digawa teng Yordania ora payu, gawa neng Mesir ora payu karena itu adalah sampah peradaban khilafah Islam. Mia gawa neng Indonesia payu, sing mayu wong goblok wong gendeng mangan apu. Ya. Termasuk Salafi ora payu wis ada negeri kok. Digawa teng Afghanistan menyebabkan terjadinya pemberontakan Taliban. Digawa teng Suriah dadi ISIS. Arep digawa neng Indonesia. Ah iya kono, kuburan dibongkar apa-apa dibongkar. Suwe-suwe napa? Langsung saya dipecok karo santri enten ana ngono tok mawon. Cuman santri iki sik sabar durung, eh. Tenang mawon banser ro duwe kok. Banser kan didikannya tidak boleh berbicara. Banser tidak boleh ngomong, ganggu kiai saduk. Banser, ya. Banser gak oleh ngomong, ana wong ganggu kiai tonyo ngono mawon. Banser nek ana apa-apa saduk, engko nek ana apa-apa sing rembukan ketua ansor, wis urusane ketua ansor. Nggih. Lha iki, akhire Arab geger iki. Lha iki lho. Niki Nahdlatul Ulama, dadi santri kaya ngoten niku. Teng ISIS mriko, sapa-sapa sakniki doyan mriki kabeh. Lah bareng demo teng mriko makame Nabi ajeng dibongkar, santri-santri Indonesia ora entuk bolo. Liyane mlayu kabeh wis wedi, Syiah mlayu teng Iran, Sunni mlayu teng Mesir kali Suriah. Akhirnya di Arab tidak ada teman. Onone nameng sinten? Nameng Wahabi kali rombongan santri. Kiai Wahab ngelumpukno tiyang Sunni, ngelumpukno tiyang Syiah. Mboten enten sing ngandel karo Kiai Wahab. Wong Kiai Wahab niku potongane gak potongan ulama kono, gak jenggote dawa, gak jubahan. Nah ya wis Kiai desa ngono iku. Pane ireng cilik wong gedhe kula karo Pak Wahab niku. nyeluk kiai-kiai Arab ra ono sing gelem. Akhire njaluk tulung Syekh Ghanaim Al-Misri. Syekh Ghanaim niku ulama mriko sing sering mriki, njaluk tulung gelem kiai-kiai Syiah, kiai-kiai Sunni diundang. Akhire wong sing ngundang Syekh Ghanaim moro. Bareng moro kabeh Syiah nglumpuk sebelah kiwa, Sunni sebelah tengen. Syekh Ghanaim pidato, sakjane sing duwe karep iki dudu aku. Tapi Kiai Wahab Hasbullah iki lho, iki muridnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Heh, iku muridnya Hadratus Syekh kok gak ngomong ket wingi sampean. Sebab napa? Wong sak Arab kabeh ngerti karo Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, satu-satunya ulama Asia sing wangsul gawa gelar Hadratus Syekh niku nameng Kiai Hasyim. Satu-satunya. Amen tak kandhani. Napa gelar Hadratus Syekh? Nek uang keng Arab entuk gelar Al-Faqih 2000 hadis sokeh lebih pasti dihafal. Nek entuk gelar Al-Alim berarti seperempat Quran apal. Nek entuk gelar Al-Alamah berarti apal Quran. Nek entuk gelar Syekh berarti sokeh Bukhari Muslim apal sak rijalul hadisi. Tapi nek entuk gelar Hadratus Syekh berarti Kutubus Sittah apal sak rijalul hadisi. Niku Kiai Hasyim, kula sampean gak usah was karo dadi santri niki Kiai Hasyim. Pemene karo wong sing apal meh hadis telu tok gak usah kuatir. Apale meng hadis sitok kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saanane perkara hadis niku kaya kunci Inggris mawon. Le buka kake niku. Apa munine niku mawon kaya manuk kula. Manuk kula niku munine assalamualaikum. Assalamualaikum manuk beo. Ditawar kali gubernur Jawa Timur zaman riyen 10 juta kula ora oleh. Aja. Nek mboten oleh wong iki assalamualaikum. Senajan manuk iki maca syahadat, manuk iki dudu wong is, wong Islam wong manuk. Nyanyi Indonesia Raya bukan warga negara. Nah, anger suwe-suwe assalamualaikum, nang suwe-suwe ngawur manuk kula niku. Ana kucing liwat assalamualaikum. Ngono bal ngelundung assalamualaikum. Tak uncali onde-onde assalamualaikum. Kula pegel tak gletakno pinggir WC kali bocah-bocah tak tinggal lunga, kula wangsul suarane salin meng ngoten niku. Kuwano. Dadi sampean gak usah puas nggih karo ade iki santrine Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nggih. Wakhire bareng ngono Kiai Wahab gleleng, oh iya pancen aku murid Kiai Hasyim. Mula sampean tak undang ya. Kanan kiri Syiah Sunni nyuwun ngapunten. Saderenge kula matur kula pengin crita sik. Kula pancen murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tapi kula tak crita saderenge kandha. Kula nek teng Jawa niku cium tangan karo sing sepuh. Kiai mriki nek petuk koncone kok cium pipi kiri pipi kanan sebab apa? Kok ana sing jawab? Meng ana sing jawab supaya sesuk ning akhirat nek kulite petuk niku iso dadi lantaran Aizul Islam wal Muslimin sing neng donya bareng-bareng iso dadi syafaat neng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah Kiai Wahab takok, lho nek ngono apa bedane ambek semut? Semut iku ben petuk koncone ya cium pipi kiri, pipi kanan. Wong Arab bingung iki takok anopo ngoten iki. Akhire Kiai Wahab crito, dadi hadirin napa semut nek petuk koncone kok pipi kiri, pipi kanan? Niki critane mbiyen zaman Nabi Nuh. Kabeh kewan tumpakno kapal. Tapi Nabi Nuh kuatir jangan-jangan engko nek kapal iki engko do rabi ning dhuwur, kapale abot wong anake akeh. Kebijakan Nabi Nuh kabeh manuke kewan dicopoti. Titipno lemarine Nabi Nuh. Begitu tekan daratan kewan-kewan delok daratan saking senenge mlayu kabeh delok daratan. Sing pertama mlayu jaran. Sebab mlayune banter nyaut manuk, kliru manuke gajah. Bareng manuk-manuk dibagi kabeh. Akhire sedaya napa? Sedaya kebagian karek manuk loro cilik-cilik nggo tak. Iki manuke sapa, Kang? Niki manuke semut jeneng Nabi. Lah semute ning ndi pun mlayu. Ya enteni engko nek semute bali kekno ya. Dinteni boten dugi-dugi. Akhire manuke semut dikentirno bareng lemarine Nabi Nuh. Para hadirin, mula tekan saat niki semut niku saben petuk koncone cium pipi kiri pipi kanan meng arep takok. Manukmu wis ketemu durung? Niku teng hadis yo gak ana. Teng Quran yo gak ana. Niku carane Mbah Wahab Hasbullah merukunkan Syiah kali Sunni. Akhirnya Syiah Sunni bersatu menolak pembongkaran makam Rasulullah. Hasilnya sampai hari ini kita masih melihat makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lho ngene iki lho. Wah, akhirnya wong donya geger iki model apa cilik-cilik. Mulai teng Indonesia, Belanda bikin kebijakan. Napa? Kebijakan yang pertama, orang Indonesia kudu sekolah. Jenenge politik etis. Santri moh. Akhirnya londo stres. Akhirnya santri sarungan, londo melu sarungan. Londo santri kokonan, londo melu kokonan. Akhirnya santri nganggo sepatu, apa nganggo sandal, londo melu nganggo sandal. Santri nganggo sandal kayu, londo nganggo sandal kayu. Santri ini stres. Akhirnya santri nganggo sandal kayu, pentole siji, jenenge gampar, gamparan. Londo ra iso melu, akhirnya santri diuber-uber tekan desa. Semenjak itulah pesantren pusatnya di desa. Desa, kalau dikatakan pesantren dan Nahdlatul Ulama berada di kampung-kampung, saya tidak pernah malu. Itu resiko mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ngelawan londo sampai resolusi jihad NU di barisan paling depan. Tonggone NU ora setuju, mulo pas hari santri NU entuk hari santri, tonggone NU ora setuju, sebab tahun 45 menandatangani surat tidak setuju dengan resolusi jihad. Ayo munio. Akhirnya negara tangi. Begitu negara tangi, semuanya ribut tentang Pancasila. Begitu masalah Pancasila, Bung Karno tidak bisa menyelesaikan. Kenapa? Kabeh pengen menambahkan 7 kata dalam piagam Jakarta. Dokuret sezumbi tusyakai, dokuret sezumbi inkai, tidak mampu menyelesaikan semuanya. Maka jare Bung Karno, nek kepengen ngerti Pancasila cocok apa ora karo syariat, takok Kiai Hasyim Asy'ari, satu-satunya ulama paling hebat di Indonesia. Seluruh anggota BPUPKI diwakili Kiai Hasyim, sowan malih tenggene Mbah Hasyim Asy'ari, "Pak, negara ki bubar, Pak." "Lah kenapa, Nak?" "Kabeh pengen dasar negara Islam paling ora nambahi 7 kata dalam piagam Jakarta." "Ya wis, lek ngono wong iki masalah penting, aku tak istikharah, aku tak poso telu."